السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، المستمعين والمستمعات، والمشاهدين والمشاهدات، para jemaah sekalian yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menikmati majelis ini bersama-sama, walaupun dalam suasana dan kondisi yang masih mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya kasus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menyuruh kita untuk mengambil sebab-sebab selamat. Maka kita patuhi aturan yang telah diaturkan dan tidak perlu banyak diperdebatkan, karena taat itu menyenangkan, menenteramkan. Mudah-mudahan Allah SWT dengan demikian menjadikan kita yang lulus ujian dan diselamatkan hendaknya dari segala hal yang berbahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita pada subuh ini masih bisa berada di majelis ini, yang mudah-mudahan majelis yang diberikan rahmat, majelis yang membawa ketenangan dan keimanan, serta dikelilingi para malaikat, dan di penghujungnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita mengaji ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan kecuali semakin mendekatkan kita kepada Allah dan mengikat kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga segenap perintahnya dapat kita lakukan sesuai dengan kesanggupan, karena begitulah dititahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya, aku perintahkan maka lakukanlah sesuai kesanggupan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Tetapi segala sesuatu yang aku larang, maka jauhi. Jadi tidak ada istilah sesuai kesanggupan, mesti ditinggalkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Untuk itulah kita mengaji, mudah-mudahan semakin hari semakin nikmat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, salah satu dari a'lamul muslimin. Salah satu a'immah yuhtada bihim. Imam yang mengikuti mereka, insyaAllah kita mendapat hidayah. Imam Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita yang senantiasa mencintai para ulama, mentakzim dan mendudukkan mereka pada posisi yang tinggi, tapi tentu saja tidak melebihi dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat orang-orang beriman dan diberikan ilmu di antara kalian beberapa derajat tingginya. Tentu saja tak sampai setinggi Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi melarang kita la tutruni kama atratatin nasara Isa ibn Maryam alaihi salam. Jangan kalian melebih-lebihkan saya atau memuji saya berlebihan seperti berlebihannya orang-orang Nasrani dalam mentakzim Isa ibn Maryam. Jadi kita menghormati, tapi tidak boleh melewati batas yang ditentukan. Itulah ta'zim yang disunnahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya ketika Nabi wafat, tidak ada sahabat yang mengusulkan atau mengamalkan untuk membangun kuburan Nabi seindah-indahnya. Seperti yang ditafsirkan oleh sebagian kita hari ini, semakin indah kuburannya, semakin tinggi bakti kita dan ta'zim kita pada ulama. Dan inilah sikap berlebihan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kepada pelajaran kita, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah masih berbicara tentang bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Oleh itu, memahami Al-Qur'an salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin memahami. Al-Qur'anul Karim adalah paham bahasa Arab. Ya, paham bahasa Arab sesuai dengan bahasa Arab. Imam Asy-Syafi'i keras dalam masalah ini. Sebab beliau sudah melihat langsung dan berhadapan dengan orang-orang yang menyadur ilmu dan teori agama, teori ilmu atau teori bahasa di luar bahasa Arab, lalu ditafsirkannya Al-Quran menurut kaidah tersebut, sehingga terjadi penyimpangan dalam bidang akidah yang sampai hari ini tidak selesai perdebatannya. Ya, di zaman sahabat mereka tidak berdebat dalam masalah akidah kecuali sebelum sampai dalil, setelah sampai dalil selesai. Kita semakin banyak dalil semakin gencar perdebatannya. Sebab apa? Karena tidak ada dalil yang luput daripada penolakan atau penakwilan. Atau nak lebih selamat menurutnya adalah diserahkan aja lah maknanya pada Allah. Seolah-olah Allah ingin kita menerima teks tanpa ada pemahaman sama sekali. Dan ini mustahil. Tidak ada bahasa dalam bahasa Arab kecuali kalamun mufid, mesti berfaedah, memberikan pemahaman. Kecuali beberapa yang Allah kehendaki, yang hanya Allah tahu apa yang dimaksud dengannya. Adapun masalah keyakinan yang harus kita yakini tentang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pasti menginginkan kita mengerti dan paham. Karena Al-Quran itu tibyanan li kulli syai', menjadi keterangan bagi segala sesuatu, tafsila kulli syai', mengandung perincian segala ilmu. Dan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Imam Asy-Syafi'i menghadapi langsung, berhadapan dengan orang-orang yang terpengaruh dengan kaedah-kaedah yang asalnya bukan dari bahasa Arab, yang sampai hari ini diyakini sebagian dari salah satu syarat memahami bahasa Arab. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sejak lahirnya kaedah-kaedah baru itu yang di luar yang diketahui oleh orang Arab sebelumnya, menjadi perdebatan sejak itu sampai hari ini dan sampai hari kiamat selama ilmu itu masih ada. Oleh itu mudah-mudahan kita kembali kepada bagaimana as-salafus salih memahami dengan bahasanya. Karena asalnya Al-Quran itu mudah dipahami, tetapi setelah kita masukkan kaedah-kaedah kita jadi sulit dipahami, jadi susah dipahami. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, padahal seharusnya alat itu mempermudah, bukan mempersulit. Sama kita hari canggih dengan komputer, sistem koneksi, tetapi kadang-kadang justru memperlambat urusan kita. Ngurus KTP, kenapa? Tidak ada sinyal. Ya dulu kan bikin KTP dengan manual kan, langsung diketik selesai. Terus sekarang enggak. Kalau putus sinyal, server rusak, nunggu berapa bulan? KTP berapa bulan? 2 bulan minimal tuh sih, kadang setengah tahun. Alasan enggak ada rekam elektronik. Jadi jangan kira bahwa segala alat itu memudahkan. Sering menyulitkan. Absensi rusak karena cekloknya rusak mesinnya. Maka kaum muslimin dan muslimat, tidak semua alat itu memudahkan. Sama dengan alat dalam bahasa. Orang Arab dulu ketika bicara tanpa ilmu nahwu dan sharaf lancar bicara. Setelah ada nahwu dan sharaf, terpaksa mikir i'rab dulu. Daraba Zaidun Zaidan, apa daraba Zaidan Zaidun dan sebagainya. Jadi bingung, tambah bingung orang. Makanya orang Arab jangan diukur mereka dengan nahwu sharaf. Tapi kita yang belajar memang harus pakai nahwu sharaf. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wal ilmu bihi inda al-arabi kal ilmi bis sunnati inda ahli al-fiqh. Yaitu ilmu tentang bahasa Arab itu di kalangan orang Arab seperti ilmu tentang sunnah di kalangan fuqaha. Di kalangan fuqaha. Ya. Sebelumnya Imam Syafi'i mengatakan tidak satu pun saya ketahui seorang Arab menguasai seluruh bahasa Arab. Nah ilmu itu seperti ini, seperti seorang faqih tidak diketahui oleh Imam Asy-Syafi'i menguasai seluruh sunnah. Kalau kita absennya, kita suruh berbaris ulama yang ada hari ini. Ya, kita tes seluruh sunnah. Ada yang menguasai seluruhnya? Tidak ada. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau dihidup di zaman termasuk Al-Qurun Al-Mufaddalah, atau di penghujungnya, generasi ketiga atau keempat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. La na'lamu rajulan. Ini yang kata beliau katakan. La na'lamu rajulan jama'as sunanah. Yang mengumpulkan, yang menghimpun seluruh sunnah. Falam yadhhab minha alaihi syai'un. Sehingga tak satu pun yang luput daripadanya. Tak ada yang menguasai semua, apalagi sama kita ini. Orang dulu hafal 1000-1000 hadis, kita hafal 1/1000 dari 1000-1000 hadis, itu banyak tuh. 1/1000. Nah, فَإِذَا جُمِعَ إِلْمُ عَمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا أَتَى عَلَى السُّنَنِ. Tetapi bila dikumpulkan ilmu seluruh ulama tentang sunnah, maka lengkaplah sunnah itu. Jadi yang menguasai sunnah itu hanya Nabi secara 100%. Yang menguasai seluruh bahasa Arab itu sempurna hanya Nabi. Begitulah Imam Asy-Syafi'i menganalogikan. Sebagaimana bahasa Arab itu tak ada yang menguasainya sempurna kecuali Nabi. Demikian pula sunnah itu tidak ada yang 100% menguasainya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Imam Syafi'i ini isyaratkan apa yang telah beliau sebutkan sebelumnya. Tidak boleh taklid kepada siapapun, siapapun ulama. Bukan taklid pada pemimpin, tidak taklid kepada siapapun ulama. Tidak boleh taklid kita kepadanya dengan makna taklid buta. Pokoknya asal Imam Syafi'i pasti betul semuanya. Asal Imam Ahmad mesti benar semuanya. Asal Imam Abu Hanifah tidak mungkin salah. Itu yang tidak boleh. Walaupun seperti yang saya sebutkan dalam muhadharah pekan lalu, kita bukan sedang mencari kesalahan ulama. Yang salah paham. Kalau tuan-tuan tanya, minta saya, Ustaz tolong buktikan Pak, apa salah Abu Hanifah. Saya tidak akan jawab sekarang. Tapi kalau tuan-tuan mau, ayo kita baca kitab Imam Abu Hanifah. Nanti di saat itu akan nampak. Jelas? Jalena mau? Ayo kita. Tidak usah dulu, kita mau Syafi'i dulu nanti. Kita baca kitab Al-Um. Nanti ketika mensyarah itu, baru akan saya sampaikan nanti. Bahwa di sini ijtihad Imam Asy-Syafi'i begini, ini dalilnya. Berkata imam yang lain ini dalilnya. Di saat itu kita akan tahu. Tapi jangan, tujuan kita bukan untuk mengungkit kesalahan anda. Tapi adalah supaya semangat berilmu itu lahir. Dan kita menjadikan imam satu-satunya supaya kita benar bersatu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa kaum muslimin, daripada meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik meninggalkan yang bukan Nabi. Meninggalkan di sini bukan meninggalkan mutlak begini ndak. Pokoknya ternyata Syafi'i salah, ndak ngaji lagi Syafi'i. Bukan. Kita kayak gitu memang. Lihat kepada ustaz, sedikit ada satu salah, besok dah hadir lagi. Iya kan? Iya. Iya memang. Ustaz tuh kenapa nak ngaji lagi? Oh enggak. Dia begini. Nampak kemarin dia gini-gini kan jenggotnya putus satu katanya. Lah jadi jarah bagi ustaz. Besoknya kenapa nak ngaji lagi? Dia jatuh jenggotnya. Iya kan? Betul kan? Ngaku aja lah Pak. Iya. Atau saya lihat kemarin dia minum tangan kiri. Padahal sekali tak sengaja kan. Tangannya mungkin sedang sakit dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Makanya ketika kita katakan meninggalkan ulama, jangan tafsirkan seperti itu. Ini kadang harus detil-detil betul kadang. Saya tidak mau sebenarnya terlalu detil. Cuman sebagian orang hatinya bermasalah. Ada bahasa yang sedikit akan diangkat. Yang banyak yang benar tak diangkat. Yang salah itu yang diangkatnya. Jelas mau kaum muslimin? Saya ulang lagi. Ya, ketika saya mengatakan daripada meninggalkan Nabi lebih baik meninggalkan wali. Ya. Jelas? Maksudnya bukan maknanya sejak salah satu masalah itu kita tidak mau dengar dia. Bukan itu. Sesuai kebiasaan kita hari ini. Kita kalau saya lihat ustaz salah sekali saja dah gugur semuanya. Tidak boleh lagi ngaji dengan. Kenapa? Kenapa? Kemarin tak sholat berjamaah kan? Sekali aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirah. Iya Pak ya. Itu kita. Atau kemarin empat khutbah salah satu baca ayat satu kali. Tak bisa dipakai ni ustaz. Iya kan? Betul kan? Ngaku aja lah. Kami mengalami. Saya, teman-teman saya di kuliah ramai waktu di Madinah begitu. Sampai-sampai ada yang mengatakan Syekh Huzaifi tak ahli sunnah kan? Masya Allah. Dan sini ada banyak di sini kaum muslimin. Syekh Huzaifi tidak ahli sunnah, padahal dia imam masjid, imamnya imam masjid Nabawi. Nah, kaum muslimin ada. Karena apa? Karena dia lihat mungkin sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kita bukan itu maksud kita. Itu yang maksud saya jelaskan ya. Bukan itu maksud kita. Meninggalkan ulama lebih baik daripada meninggalkan Nabi. Bukan maksudnya sekali ini salah dia langsung kita tinggalkan selamanya, pokoknya Nabi terus. Bukan. Nggak saya paham tak? Saya ulang lagi nih. Bagi yang nonton kadang-kadang kan tak jelas suaranya kan. Kaum muslimin dan muslimat. Saya ulang lagi. Bahwasanya Imam Asy-Syafi'i ingin isyaratkan, karena tak satu pun alim ulama yang menguasai seluruh sunnah Pasti ada yang luput daripadanya, bahwa disitulah letaknya, karena dia tidak sempurna, mungkin keliru atau salah. Di samping lupa ada. Kalau Nabi lupa, Allah yang ingatkan. Kalau ulama lupa, siapa yang ingatkan? Kadang murid-muridnya segan mengingatkannya. Muridnya segan mengingatkannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala, ketika akan meninggal, murid-muridnya berkelilingnya, termasuk keponakannya yang juga ulama besar, Abdurrahman bin Abi Hatim. Mereka kan sunnahnya seorang yang akan meninggal diapakan? Ditalkin setelah mati atau sebelum, Pak? Khilaf, Pak, ya. Sebelum meninggalnya ditalkinkan. Nah, sekarang yang diapi ulama besar, dia ngajarkan hadis mana? Segan mereka untuk mentalkinkannya. Akhirnya mereka gimana kan? Mereka baca sanadnya. Awal sanad dia langsung disambungnya. Ya. Disambungnya haddatsaka fulanun an fulan an fulan. Belum baru syekhnya disebut, lalu dia sebutkan haddatsana fulan, qala haddatsana fulan an fulan an Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang perkataan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Habis nyawanya, langsung meninggal rahimahullah ta'ala. Husnul khatimah insyaAllah. Jadi itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, kadang-kadang segan ya. Masa syekh ditalkin gitu ya. Gitu tak? Makanya mereka punya cara masyaAllah. Dibaca sanadnya. Oh ternyata masih ingat. Akhir hadis selesai. Dan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Mudah-mudahan insyaAllah tanda bahwa itu adalah husnul khatimah rahimahullah ta'ala rahmatin wasiah. Kau muslimin dan muslimat, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang salah paham ya? Ya, karena sebagian orang bilang bahwa kita ini tidak menghormati imam yang empat, tidak menghormati imam mazhab. Ini kekeliruan besar. Ya, kita di mana kita dapat ilmu kalau bukan dari mereka? Langsung kita bertemu Rasulullah SAW, tidak ada kita yang ketemu Nabi SAW. Ilmu itu diwarisi semuanya. Cuman semangat Imam Syafi'i ini yang kita ambil, bahwa beliau ambil ilmu saya, tapi tolong jangan taklid kepada saya. Itu semangat itu. Bukan berarti kita mengatakan, oh antum bisa mujtahid seperti Imam Syafi'i. Bukan, sekali lagi bukan. Cuman kita minta tolong kepada ulama mujtahid lainnya. Jadi jangan diadu ya antara Dasman dengan Syafi'i, Imam Syafi'i, jangan ya. Tidak lawan. Sama tonton main bola nanti hari ini suruh beradu dengan siapa pemain bola terbaik sekarang? Messi, masya Allah. Masya Allah, berapa transfernya ya? Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Diadu beliau dengan itu tidak sesuai. Tidak masuk itu kau muslimin dan muslimat. Sama dengan dulu orang kalau nak mencemooh tajamnya pedang seorang, masya Allah pedang kamu tajam sekali. Sekali belah betik, tahu betik? Pepaya. Saya sengaja pakai bahasa apa. Sekali belah langsung, sekali apa? Langsung terbelah. Tajam tu. Botik. Pepaya matang. Dia nak mengukur tajamnya pedang dengan pepaya. Bagus? Tidak. Jelas? Jadi jangan adu antara Imam Asy-Syafi'i dengan Dr. Dasman. Tidak. Itu tidak sesuai. Bukan itu maksudnya. Kita mengambil dari ulama yang sekelasnya. Kan itu kan? Coba lihat buku-buku fikih kita. Berkata Abu Hanifah. Ya kan? Ini adalah mubah. Berkata Imam Malik, ini hukumnya wajib. Misalnya. Berkata Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad, hukumnya sunat. Kan gitu orang tuh. Lalu sebutkan istadalla Abu Hanifah. Abu Hanifah berdalil. Allah sebutkan dalilnya. Wastadalla Syafi'i. Imam Syafi'i berdalil. Sebutkan dalilnya. Sah? Kemudian Ahmad dan Malik dan Ahmad berdalil. Sebutkan dalilnya. Lalu datang ulama. Berkata Imam An-Nawawi, wassahih, yang benar adalah mazhabnya Imam Malik. Walaupun dia Syafi'i. Kadang-kadang Imam Nawawi mengatakan min haitsun nazar, kalau menurut logikanya Pendapat Syafi'i lebih kuat katanya. Lakin min haitsul istidlal, dari sisi dalil perkataan Malik lebih kuat. Boleh aja kan? Nah, apakah tuan-tuan berani mengatakan Imam Nawawi tidak menghormati Syafi'i? Ya ndaklah. Ini yang harus dibangun kedewasaan ilmu seperti ini. Jelas? Sekarang jelas sekali. Tidak jelas, tidak selesai kaji kita. Jelaskan kedewasaan ilmu yang perlu ini. Jadi kita tidak baperan dalam berilmu. Ketika kita lemahkan sebuah hadis, dalilnya Imam Syafi'i lemah. Kamu siapa? Imam Syafi'i enggak tahu hadis. Bukan. Kita tahu dari siapa? Dari Imam Ahmad. Kita tahu dari Imam Abu Zur'a, dari Abu Hatim. Orang-orang yang sekelas. Bahkan mungkin dari sisi hadis lebih tinggi kelasnya dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukan saya, jangan salah paham. Saya tak mungkin saya meneliti lagi ada hadis dari awal. Tidak. Hanya menukil. Walaupun kadang kita tidak sebutkan. Tidak sebutkan siapa yang mengatakannya. Karena kita bukan hafiz seperti mereka. Dulu Abu Zur'ah hafal dia berkata sepuluh, berkata sepuluhan. Imam Nawawi dulu hafal dia berkata imam ini, imam itu. Kita kan tidak kan? Daripada salah sebut nanti, perkataan Abu Hanifah dijadikan perkataan Imam Malik, perkataan Malik jadikan perkataan Syafi'i. Saya pernah ujian seperti itu. Teman-teman saya tidak menyebutkan nama orang yang mengatakannya. Tinggi nilainya. Awak kan ada sebutkan salah pasang. Perkataan itu benar semuanya, cuma salah. Sebagian salah. Salah pasang. Misalnya seorang rawi berkata Imam Ahmad Thiqah. Berkata Yahya bin Ma'in laisa bihi ba'sun. Nah, perkataan Ahmad saya masukkan ke Yahya bin Ma'in, perkataan bin Ma'in kepada Ahmad. Salah enggak? Salah enggak? Salah jadinya. Tapi teman-teman bagus. Dia bilang qala ba'dul ulama. Sebagian ulama berkata. Nah, laisa bihi ba'sun, berkata yang lain. Thiqah. Yang lain saduqun. Benar enggak? Benar enggak? Ya benar. Walaupun isinya sama. Jelas? Jadi ketika kita tidak menyebutkan orangnya, ya karena takut kita salah nisbatkan. Berapa banyak salah nisbat kita? Ya sana dalam muzakarah ilmu pernah seorang ustaz, saya hafal yang lain, dia hafal yang lain. Akhirnya karena dia ya senior dari kita, kita katakan barangkali dia lebih benar. Pulang dibuka buku, ternyata saya yang benar. Nah, itu biasa. Jadi itu kalau kaum muslimin dan muslimat, cara selamat ya ujian ya, waktu ujian nanti salah selamat, kalau tidak hafal-hafal betul dhabitnya, sebukannya berkata sebagian ulama, berkata sebagian ulama. Kan tidak salah kan? Kan ada sebagian yang mengatakan begitu. Itulah kaum muslimin. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Karena poin ini sering menjadi titik permasalahan di antara kita. Anda lebih hebat dari Syafi'i, lebih hebat. Bukan, bukan. Demi Allah tidak. فإذا جمع المعامة أهل العلم بها أو أتى على السنن. Apabila dikumpulkan ilmu umumnya para ulama, maka akan hadir seluruh sunnah. وإذا فرق ilmu كل واحد منهم ذهب إلى شيء منها. Apabila dipisah-pisahkan, maka pasti ada satu, dua, tiga dari sunnah itu yang luput dari pengetahuannya. Dan ini jelas. Nanti Imam Syekh Ahmad Syakir akan tunjukkan kepada kita. Ketika Imam Ahmad menulis kitabnya Al-Musnad. Barangkali enggak ada yang tak tahu Musnad Imam Ahmad rahimahullah taala. Imam Ahmad kata Abu Zur'ah diakui kepada anaknya Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, "Abuka yahfaz alf hadis." Ayahmu hafal 1000-1000 hadis. Berapa tuh Pak 1000-1000 hadis? 1 juta hadis. Tuan-tuan kalau nak tahu susah menghafal hadis, masuklah fakultas hadis. Masuklah jurusan hadis. Ya, saya sudah coba. Ketika saya usulkan anak jurusan hadis hafal 1 semester 100 hadis. Wih, luar biasa payahnya katanya. Payah rupanya. Lalu kami dulu 150 minimal dalam 1 semester. Tidak payah. Baik, kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Akhirnya minta 40 hadis. 40 pun enggak ada yang mencapai kecuali 2-3 orang. Dari 40 orang kadang yang hafal 40 hanya 5 orang. Selebihnya kebanyakan 20. Dan tidak sedikit yang hanya 10. Ternyata susah rupanya ya. Tapi susah menghafal hadis itu. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, Imam Ahmad hafal 1 juta Hadis. Dan hafalnya bukan setiap baca satu kalimat ditunjukin, tidak. Seperti lancarnya kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladdallin sampai situ dia. Seperti lancarnya itu hafalannya. Dimanapun, kapanpun, seperti apa pun, mati lampu pun tidak masalah begitu. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Nah, dia tulis musnad dari 750 ribu hadis disaringnya, sehingga tinggal sekitar 30 ribu hadis. Baik, lalu dia katakan di mukaddimahnya, saya kumpulkan, saya saring kitab ini dari 750 ribu hadis. Maka siapa yang ingin mendapatkan sunnah, kembali ke kitab ini. Bila ada yang ikhtilaf dalam masalah sunnah, ini jadi pengadilnya. Dan bila kalian temukan tak ada dalam kitab ini hadis, berarti bukan sunnah. Coba bayangkan. Lalu kita lihat dalam Sahih Bukhari banyak hadis sahih tapi tak ada dalam Musnad Imam Ahmad. Jelas. Padahal beliau katakan tadi ini dari 750 ribu hadis saya saring. Dan apapun yang ikhtilaf orang dalamnya, balik ke sini. Sebab semuanya sudah ada di sini. Ternyata banyak hadis dalam Sahih Bukhari tidak ada dalam Musnad Ahmad. Dalam Sahih Muslim tidak ada dalam Musnad Ahmad. Dalam Kutubus Sittah tidak ada dalam Musnad Ahmad. Dulu Imam Al-Bukhari mengatakan ini secara teoritis. Dia secara teori. Karena Ahmad belum menyusun musnadnya waktu itu. Imam Bukhari belum menyusun sahih. Ashabul Kutubus Sittah belum menulis kitab-kitabnya. Imam Syafi'i mengatakan andainya ada nanti ulama mengumpulkan sebagian besar hadis, yang lain mengumpulkan sebagian kecilnya, dan seterusnya, maka ini saling menyempurnakan. Secara teori itu sudah ada dalam pikiran Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi nyatanya yang ada pada waktu belum banyak. Yang ada misalnya adalah kitabnya Imam Malik Al-Muwatta, dan muwatta'nya Ibnu Abi Dzi'b, dan itu pun tidak sampai ke kita. Kemudian kitabnya suhubnya Ibnu Jurayj, dan sebagian catatan-catatan kecil dari ulama-ulama hadis yang lainnya. Belum ada yang dikumpulkan seperti ensiklopedia Musnad Ahmad, Musnad Baqi Ibnu Makhlad, dan seterusnya. Tapi Imam Syafi'i sudah mengatakan itu. Mungkin, tapi Imam Ahmad tidak pernah menyampaikan ini kepada kita. Mungkin salah satu yang mendorong Imam Ahmad menulis Al-Musnad, mungkin dia dengar ini dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Atau dia baca dari risalahnya ini. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Naam, idza wa idza furriqa ilmu kulli wahidin minhum, bila dipisah-pisahkan dan ilmu setiap orang dari mereka, dhahaba alaihi syai'un minha, pasti akan ada yang luput dari masing-masingnya, bukan dari secara keseluruhannya. Itulah pentingnya amal khaliq, apa amal jama'i dalam berilmu, saling menyempurnakan. Kekurangan di sini ditutup oleh di sini. Bukan justru ini kurang disortir, ini kurang disortir, akhirnya semuanya disortir. Jelas kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada kekurangan seseorang, lalu semua yang ada kekurangannya tidak dia ketahui. Oh, ini jahil. Akhirnya semuanya ditinggalkan, sehingga yang tinggal betul-betul yang jahil. Nah, Allahumma musta'an. Thumma kana ma dhahaba alaihi minha mawjudan inda ghairihi. Kemudian yang luput dari orang ini ada pada yang lain. Apalagi di zaman kita ini zaman takhasus, zaman spesialisasi. Ya, kalau orang sudah takhasus di hadis, jangan tanya fikih lagi kan gitu ya. Ini bukan bidangnya. Kalau dia takhasus di bidang filsafat, jangan tanya tentang sunnah, tidak akan ngerti. Kalau dicoba paksakan juga, datang pernyataan statement yang berbahaya. Makanya lihat takhasus. Dia takhasusnya di bidang ta'lim, pendidikan. Lalu ditanya tentang ilalul hadis, tidak masuk nanti. Sakit jadinya. Nah, makanya berbicara sesuai bidang masing-masing. Sama hari ini, ya, banyak kita ustaz yang bicara tentang pandemik. Iya, akhirnya menyesatkan kita jadinya. Minimal membuat keraguan dan kebimbangan. Entah mana yang diikuti, entah ustaz atau tenaga kesehatan, dokter. Yang kata ustaz, tidak usah takut, di masjid tak ada corona. Tayyib, kaum muslimin dan muslimat. Jadi corona bisa milih, oh masjid tidak masuknya. Saya katakan, dulu orang-orang jamin masuk surga juga kena virus, kaum muslimin dan muslimat. Tidak ada hubungannya. Orang-orang kalau Allah katakan, azab itu kalau turun, kalau dia azab, orang yang salih kena, yang talih juga kena. Dalam hadis Aisyah riwayat Imam Al-Bukhari atau Sahihain, bahwasanya anahlik wa fina salihun, kita dibinasakan walaupun di antara kita ada orang salih. Betul kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau memang dia sudah datang semuanya kena. Walakin yub'atsun nasi ala niyatihim, tetapi ketika berbangkit nanti baru tahu bedanya orang yang salih bangkitnya dalam keadaan niat mereka salih, sedangkan orang-orang yang talih tidak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak ada alasan bahwa di masjid tidak ada, di luar ada. Ini dengan ilmu atau dengan nafsu ini? Dengan ilmu atau dengan nafsu? Dengan nafsu. Makanya ustaz pun masih manusia. Kaum muslimin, ustaz pun masih manusia. Jadi masih punya nafsu juga kadang. Ketika bicara bukan di bidang yang dia ketahui. Di benar yang ketahui. Subhanallah, para dokter sudah mengatakan ini, bahwa bahkan dokter sendiri jadi mangsanya. Para dokter sudah banyak yang berguguran. Maka tidak cukup ini sebagai bukti. Kita hanya berteori-berteori padahal bukan di bidang kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ketika bicara, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang yang berbicara bukan pada bidangnya akan mendatangkan hal-hal yang aneh. Jadi bicaralah sesuai kemampuan dan kekhususan kita. Tsumma kana madzhab alaihi minha mawjudan inda ghairi. Kemudian apa yang luput daripadanya akan dia temukan pada yang lain. Wa hum fil ilmi tabaqat. Dan mereka dalam ilmu itu, maksudnya para ulama, para fuqaha itu, ilmunya bertingkat-tingkat. Makanya Allah ketika disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah pasti angkat orang yang beriman dan diberi ilmu beberapa derajat. Berarti banyak derajatnya. Ada yang sampai level 1, ada yang sampai level 2, level 3 dan seterusnya. Jadi derajat. Wa hum fil ilmi tabaqat. Minhumul jami'u liaktsarihi. Di antara mereka ada yang mengoleksi sebagian besar ilmu. Kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Imam Malik misalnya, beliau dipikir dia bintangnya. Di hadis beliau beliau pakarnya. Di sejarah beliau yang penelitinya. Di bahasa beliau jadi referensi dan rujukan. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sifatnya ensiklopedia, menguasai semua ilmu atau hampir semua ilmu. Imam Asy-Syafi'i, beliau hadis, fikih, sejarah, nasab, ilmu ansab, dia hafal nasab-nasab itu sampai ke Nabi Adam kadang dihafalnya. Kita ada sekarang nih. Nama datuk hampir enggak tahu. Iya, nama datuk. Saya pusing dulu cari nama datuk saya. Pusing dah. Tanya mak, enggak tahu. Karena yang dia tahu hanya ayah dia. Ayah saya enggak tahu dia. Tanya siapa? Nenek memang sudah meninggal semuanya. Ayah dah lama juga meninggal. Tanya bibi enggak ada yang tahu. Tanya etik, nama acik enggak tahu. Tetangga apa lagi? Akhirnya dapat sama mak ngah saya dapat namanya. Ternyata namanya bagus, Mak Ali. Ya, kalau Mak Ali itu gelar tinggi di Arab itu. Orang setingkat menteri disebut Mak Ali Al-Wazir. Yang terhormat menteri. Ya. Jadi Mak Ali, Mak Ali itu orang yang pangkatnya tinggi-tinggi. Alhamdulillah. Akhirnya saya pasang. Satu-satunya keluarga anak beliau yang pasang itu hanya saya. Yang lain-lain tidak tahu dia. Beda orang hadis dengan yang bukan. Ya. Nah, itu bedanya. mereka cukup paling misalnya Zakaria Yahya, Nuryadi Yahya, Syahrudin Yahya, Muhammad Nur Murad Yahya, tidak sampai ke Ma'ali, hanya Dasman. Nah, itu bedanya. Jazakumullah khairan. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya tanya lagi, datuk dari ayah tidak ada yang tahu lagi. Jadi berat rupanya ilmu nasab ini. Nah, beliau ini ahli semuanya. Di bahasa, kata Ibnu Hisham An-Nahwi, dia menjadi dalil bahasa itu sendiri. Bahwa Asy-Syafi'i itu perkataannya hujjah. Karena tidak pernah salah dalam berbahasa. Kita hari ini, tidak ada yang murni sekarang. Orang itu orang mana? Ocu ya? Orang ocu. Bisa tidak bahasa ocu tanpa ada salah? Tidak ada lagi. Karena sudah dapat istri orang, orang mana? Orang Rengat. Nah, orang Rengat pasti bahasa ocunya bercampur sama Rengat. Itu orang mana? Sunda? Jawa? Sudah nikah dengan orang ocu juga? Orang Minang? Oh, masih bujang? Oh, kasihan. Kau muslimin. Kalau sekarang mungkin bahasa Jawanya masih oke, tapi besok udah nikah, udah berubah lagi. Jadi kita ini tidak ada yang sempurna bahasanya. Masuk orang Minang yang terkenal pakai bahasanya istiqamah, tapi sampai di Pekan berubah juga lagi. Iya tak? Sama. Jawa juga sama. Tapi Imam Syafi'i tidak berubah bahasanya. Tidak berubah. Dia lahir di Gaza, jalur Gaza. Kemudian pindah ke Makkah. Karena hari itu bahasa Arab masih terjaga dengan baik. Sekarang kita bahasa Indonesia aja, guru bahasa Indonesia hari ini sebagian besar tidak pandai berbahasa Indonesia. Sebab apa? Karena sudah diserang habis-habisan oleh bahasa asing. Iya tak? Pasti teorinya pakai bahasa asing, sehingga bahasa Indonesia raya yang kaya raya ini hilang dengan sendirinya. Kalau tak pakai bahasa istilah asing, tak paham bahasa Indonesia. Ini adalah kelemahan kita. Ya, para ahli, para pakar, para profesor lebih senang menggunakan istilah asing daripada istilah bahasa Indonesia. Padahal ketahuilah, sebagaimana syariat ini terjaga dengan menjaga bahasa Arab yang asli, demikian juga dengan nilai-nilai, norma-norma, etika bangsa ini terjaga dengan bahasa aslinya, bahasa Indonesia. Ini mudah-mudahan jadi pemikiran kita secara serius. Seringlah menggunakan istilah, khususnya kepada para dosen saya harapkan. Ya, jangan digiring mahasiswa untuk berbahasa asing lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Ini kadang-kadang bikin judul skripsi harus ada istilah asing dalam, kalau tidak, tidak ilmiah. Kalau bikin tulisan makalah harus ada istilah asing, kalau tidak, tidak ilmiah. Kalau saya punya kebijakan, saya katakan wajib hukumnya pakai bahasa Indonesia seluruh tulisan. Cuma kita tidak punya kebijakan, itu masalahnya. Sebab apa? Negara-negara maju dunia pakai bahasa asli. Negara-negara maju di dunia semuanya pakai bahasa aslinya masing-masing. Silakan dipelajari. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di sinilah Imam Syafi'i ini kotot supaya syariat ini terjaga dengan baik. Supaya kita menjaga bahasa Arab ini dengan baik. Baik, kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Habis waktu. Masih banyak. Ya, masih banyak waktu. Yang bagian kita tinggal dikit. Baik, kaum muslimin. Wahum bil ilmi tabaqat, mereka bertingkat-tingkat. Faminhumul jami'u li aktsari, ada yang mengumpulkan lebih banyak. Wa in zahaba alaihi ba'du, sekalipun ada yang luput sedikit daripada atau sebagiannya. Wa minhumul jami'u li aqalla mimma jama'a ghairuh, ada pula yang mengumpulkan ilmu lebih sedikit dari yang dikumpulkan yang lain. Kita tahu kaum muslimin, kalau kita bandingkan misalnya Imam Ahmad dengan Imam Asy-Syafi'i, pasti Ahmad lebih menguasai hadis. Ya, dari sisi riwayatnya. Tapi kalau di sisi fikihnya, Asy-Syafi'i lebih hebat dari Imam Ahmad atas pengakuan mereka berdua. Imam Ahmad mengakui, kalau saya luput dari fikihnya Syafi'i ini banyak yang lewat. Tidak paham. Tapi Imam Syafi'i mengakui, kalau Ahmad, kalian lebih tahu tentang hadis dari saya. Nah, gitu. Kan mantap kalau sepertinya. Karena apa? Mereka dulu memang kaum muslimin dan muslimat, manhajnya sama, yaitu mencari kebenaran, bukan mencari ketenaran dan pembenaran. Sehingga beda takhasus saling mengakui. Kalau kita masih satu spesialisasi, tidak bisa saling mengakui. Kenapa? Karena yang kita bawa berbeda-beda. Karena tidak lagi menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya imam kita. Tidak menjadikan Nabi sebagai satu-satunya imam kita. Kalau ada dari Rasulullah SAW, harus kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita yakini dan putuskan. Karena metode kita, cari dulu pendapatnya, putuskan dulu amalannya, baru cari dalilnya. Mereka dulu tidak. Seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, orang dulu cari dalilnya dulu, baru putuskan ilmunya. Kalau kita begini, kaum muslim, ibarat bikin kue, ada sebagian bahannya, sebagian belum, cari dulu. Sehingga pas mencari itu, yang ini hangus. Jelas? Akhirnya ditempel-tempel aja lagi. Enak kuenya. Enak? Enggak, kalau orang dulu enggak kumpulkan dulu kuenya. Apa bahannya? Semuanya ada lengkap. Tinggal baru diukur ininya, takarannya. Setelah itu baru diadon, kemudian baru dipanggang. Kalau dulu enggak, panggang aja dulu yang lain, baru cari lagi. Pas kembali sudah hangus. Mau tidak mau harus dipakai enggak? Harus dipakai enggak? Harus dipakai enggak? Rugi. Hanya dipaksakan ditempelkan yang ini. Sehingga dalil yang bukan sebenarnya untuk itu dipaksakan dipakai di situ. Ini mungkin kita bersama-sama sependapatnya. Jarang. Kalaupun berbeda pendapat nanti bisa kita akur, jarang. Karena apa? Karena tidak satu metodologi, tidak satu manhaj. Nah, Ahmad, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, mereka banyak beda pendapatnya, tapi alhamdulillah tidak bermusuhan dan saling merendahkan. Alhamdulillah saya tidak menemukan Imam Syafi'i merendahkan Malik. Tidak menekan-menekan bahwa Syafi'i sok-sok tahu. Kata Malik, ya Syafi'i ini sok-sok tahu. Saya ngajar dulu kan enggak ada dia bilang gitu. Iya tak? Sebagaimana murid-murid Abu Hanifah juga tidak pernah merendahkan Syafi'i. Walaupun sering berdebat dengannya. Kita belum berdebat melalui media, debat sudah saling menjatuhkan. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Pentingnya untuk kembali menjadikan imam kita yang sesungguhnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal nak ikut metode mazhabnya Syafi'i, wajar saja, tidak ada masalah. Metodenya Imam Malik, silakan, tidak ada masalah. Cuma ketika mereka nanti bertembung, atau ketika mereka nanti tak sama ininya, ya kita sepakat aja. Ini dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama dahulukan itu. Kalau ini sudah tercapai, insya Allah kita akan kuat. Ini yang ditakuti oleh orang itu. Bukan orang, bukan teriak-teriak di jalan itu. Teriak-teriak di jalan itu main kucing-kucingan banyak mereka. Kasih aja silakan. Setelah itu nanti kerjanya tetap diteruskan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Walaysa qalilu ma dhahaba min as-sunani ala man jama aktsara dalilan ala ay yutlab ilmu inda ghairi tabaqatihi min ahli al-ilmi. Bahwasanya ada sedikit dari yang luput dari orang yang mengumpulkan sebagian besar sunnah. Ya, ini dia tahu sebagian besar sunnah. Siapa misalnya di ulama paling tahu dengan sunnah pada hari ini misalnya. Tayyib. Lalu kita katakan, oh ada sunnah yang tidak ketahui, berarti ada, tidak ada di zaman ini lagi. Kan itu sebagian, kan semua yang tidak dikenal oleh sebagian kita mungkin mengatakan seluruh hadis yang tidak diketahui oleh Syekh Al-Albani misalnya bukan hadis sahih. Ada enggak yang meyakini seperti itu? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, tolong dicabut keyakinan itu. Ya. Kalau tuan-tuan tidak menemukan, saya sudah menemukannya. Di antara teman-teman saya, ya, ada yang mengatakan seluruh hadis yang tidak diketahui oleh Al-Albani bukan hadis. Dan ini bukan pertama kali. Dulu orang sudah mengatakan itu. Seluruh hadis yang diketahui oleh Imam Ahmad bukan hadis. Dan sampai hari masih ada. Seluruh hadis yang tidak diketahui oleh Imam Syafi'i bukan hadis. Ada sekarang tidak Imam Syafi'i? Banyak. Tidak mungkin Imam Syafi'i tidak tahu. Oleh sebab itu karena dia tahu dia tinggalkan, kita tinggalkan pula. Kan ada yang seperti itu? Ada enggak? Masih banyak. Jadi bukan semua yang fanatis pasti akan berkeyakinan seperti ini. Tapi Imam Syafi'i ngajar kita keluar dari kungkungan fanatisme ini. Jelas? Bahwa walaupun Imam Ahmad di zamannya orang yang paling alim tentang hadis, Imam Syafi'i berani mengatakan bahwasanya bukan semua hadis itu dia ketahui. Dan ini tidak menjadi bukti bahwa mesti dicari di tingkat yang lain. Artinya bukan di masa Imam Ahmad, enggak ada lagi. Pasti di tingkat Imam Malik adanya. Enggak. Kata Imam Syafi'i tidak. Laisa dalilan ayyutlaba ilmu inda ghairi manfaatahu. Afwan inda ghairi tabaqatihi. Bukan menjadi bukti bahwa kita harus cari di tingkat yang lain. Di tingkat itu masih ada yang mengetahuinya. Seperti kata pepatah, rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Syekh kami Profesor Anis Tahir Al-Indonesia sering mengulang-ulang ini. Rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Bisa saja engkau mendapatkan di sungai sesuatu yang tak kau dapatkan di lautan yang luas. Saya nak tanya, ikan bocek itu bocek? Tak tahu ya. Ikan gabus. Ya, nah, tonton itulah nama asli, lupa. Iya kan? Ikan gabus. Gabus. Tahu ikan gabus? Di mana adanya? Sungai Kampar? Sungai Siak? Enggak. Di sungai-sungai kecil. Ya, kalau apa namanya? Sungai-sungai di hutan itu kan? Rawa-rawa, iya kan? Enggak ada di laut, Pak. Saya enggak tahu, ada enggak? Saya tanya istri saya nanti di ahli perikanan. Kau muslimin atau muslimah? Enggak ada. Tai ikan kopie atau kopie. Ada di laut? Enak enggak? Apalagi kopie enggak bertulang. Nah, itu hanya di kuo yang ada. Jadi kamu dapatkan di sungai, enak, segar, nikmat, tapi tidak dapat di lautan yang luas. Buktinya apa? Maka ada hadis, kata Imam Ahmad tadi, kalau tak ada dalam musnad ini bukan sunnah. Ternyata masih banyak orang selevel Imam Ahmad yang ilmunya kurang dari Imam Ahmad mengeluarkan hadis yang tidak ada dalam musnad Imam Ahmad. Jadi yang dicatatkan oleh Imam Syafi'i secara teori terbukti bahwasanya jangan dicari ilmu itu pada tabaqat yang lain. Ada pada tingkatan itu, level itu. Artinya apa? Maka tidak akan boleh ada lagi tingkat ucapan seperti ini. Semua hadis yang tak diketahui oleh Syekh Al-Albani bukan hadis, tidak boleh ada pada hari ini. Bahwa ada mungkin sebagian hadis diketahui oleh ulama yang lain, Imam Al-Albani tidak mengetahuinya. Atau bisa saja, jangan katakan bahwa seluruh masalah yang tidak dibahas oleh Syekh bin Baz itu tidak boleh dibahas, juga salah. Semua yang tidak dipatuakan oleh Syekh Utsaimin bukan fikih, ini keliru besar. Karena Imam Syafi'i katakan tidak satu pun alim menguasai seluruh sunnah. Tapi itu bukan menjadi dalil bahwa sunnah itu hilang dari level itu. Pasti ada yang lain yang menguasainya. Saya kira jelas sekali ya. Jelas sekali ya. Oleh sebab itu, itulah sebabnya tidak boleh taklid buta. Dan jangan pula ditafsirkan bahwa ketika saya katakan tidak boleh taklid, kita jadi ahli ijtihad langsung. Tidak. Harus dibedakan. Taklid buta artinya terpaku pada seorang imam, tidak boleh beranjak dari situ. Dan juga tidak ada yang bisa konsisten seperti itu. Siapapun yang bermazhab seperti itu hari ini tidak bisa konsisten. Orang Maliki misalnya tidak boleh keluar dari mazhab Maliki, dia banyak keluar dari mazhab Maliki. Orang yang mengatakan mesti bermazhab Syafi'i, tak banyak yang meninggalkan mazhab Syafi'i dalam masalah-masalah tertentu. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa konsisten. Nah, kalau memang tidak bisa berpaku pada seorang imam itu, maka berpakulah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira tidak ada yang bahaya. Ada bahaya ni. Orang bilang kalau ikut Nabi bahaya nanti. Gimana bahaya? Saya tidak paham juga gimana kaum muslimin. Karena saya dengar tidak sedikit dari para ustaz hari ini mengatakan kalau kita ikut Nabi berbahaya. Subhanallah, di mana bahayanya? Kalau kita paham Al-Quran, ya, paham hadis, tanpa ikut syekh, berbahaya. Dari mana? Kok muslimin? Saya tidak paham. Tidak paham. Sebab saya termasuk yang tumbuh dari mazhab. Alhamdulillah, kalau di pondok, walaupun ya kita masih mentah waktu itu kan, mazhab kita mazhab Syafi'i. Ketika belajar di Madinah, ya saya juga sering merujuk ke mazhab Syafi'i, bukan Dasmani panggilnya. Ma qauluka ya Syafi'i? Apa yang kau katakan Syafi'i? Ya, untuk beri semangat. Siapa kita tidak sebetulnya berat dipanggil Syafi'i, tapi menisbatkan ke mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena memang dasar kita di situ. Bahayanya, saya tak mau berzikir kecuali yang ada dari Nabi SAW. Di mana bahayanya? Oh, banyak ulama yang mengatakan zikir, itu urusan mereka. Saya tidak mau ganggu mereka. Kalau mereka yakin dengan itu, silahkan. Ya, kita tidak akan katakan bahwa seluruh yang berzikir berbeda dengan zikir Nabi masuk neraka, itu bukan urusan kita. Jelas? Jelas loh? Masalah neraka, surga tak ada di tangan kita. Kita hanya mengatakan saya tidak mau berzikir kecuali seperti zikirnya Nabi. Selesai? Saya tidak mau nambah-nambah lagi karena saya yakin itu yang terbaik, yang paling sempurna. Tapi bagi yang merasa belum yakin dengan itu silakan. Karena masing-masing kita nanti tidak ditanya per kelompok. Jelas? Ya Pak ya? Nanti kelompok Zaid bin Sabit maju. Enggak begitu. Ini mohon maaf tuan-tuan. Kita tak ditanya dengan mazhab Syafi'i, tidak. Tak dipanggil dengan mazhab Hanabila, tidak. Semuanya dipanggil satu-satu. Bahkan ayah dan ibu kita tidak bisa ikut campur. Kecuali setelah ada keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si fulan, kamu berhak masuk neraka. Nanti Allah izinkan misalnya, karena ada kebaikannya, keikhlasannya, kita tidak mengetahui. Hati orang kita tidak tahu. Mungkin banyak dia melanggar, tapi ada amalannya, subhanallah, Allah yang sangat berkesan di sisi Allah. Lalu Allah izinkan Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, ini beri syafaat umatmu ini. Walaupun dia banyak melanggar dulu, tapi cintanya kepadamu benar-benar, cintanya padaku dan kepadamu benar-benar suci. Cuma dia salah dalam berbuat, maka saya maafkan, tolong beri syafaat. Atau kita yang di majelis ini, Allah izinkan, mungkin apa aja lebih banyak pahalanya kan, tolong beri syafaat sama Dasman ya, dan sebagainya. Karena di antara syafaat itu adalah syafaat orang-orang beriman kepada orang-orang yang beriman. Makanya berkumpul kita ini banyak sekali manfaatnya. Atas dasar takwa berkekalan sampai hari akhirat nanti insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, qail muslimin muslimat dirahmati Allah. Walaysa qalilu madhaba min sunnah ala man jama aktsaraha dalilan ala ayutlaba al-ilmu inda ghairi tabaqatihi min al-ilmi. Tidak sesuatu yang tidak dikuasai oleh yang mayoritas ilmu dia kuasai, tapi ada sebagian yang tidak ada padanya, tidak kita katakan semua yang tidak diketahui oleh sepuluhan bukan hadis, bukan sunnah, bukan fikih, ini keliru. Ada pada orang yang sezamannya, ada pada orang yang sezamannya. Bal yutlabu inda nuzara'ihi ma dzaba 'alaihi. Akan tetapi kata Imam Syafi'i dicari dengan orang-orang yang selevel ilmunya dengannya di masanya. Sebab apa? Akan ada nanti kesepakatan para ulama bahwa umat ini tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Berarti kalau ada ilmu yang luput yang dengannya kita sesat, itu mustahil akan ada di satu zaman. Makanya masing-masing ulama menyempurnakan ilmu ulama yang lain. Hatta yu'ta ala jami'i sunani Rasulullah SAW, dicari dengan yang seangkatannya sampai didatangkan sunnah Rasulullah secara sempurna. Bi'abi huwa wa ummi, aku tebus beliau, yakni Rasulullah SAW, dengan bapak dan ibuku. Fayatafarradu jumlatul ulama bijam'iha, maka ada sebagian ulama, sebagian atau sekelompok ulama yang khusus mengumpulkannya. Wahum darajatun fima wa'au minha, mereka itu bertingkat-tingkat dari sisi penguasaan mereka terhadap sunnah-sunnah tersebut. Ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i secara teori dulu. Dan alhamdulillah tidak lama setelah itu lahir kitab-kitab besar Musnad Ahmad wafat 241, Sahih Al-Bukhari wafat 256, Sahih Muslim 262, kemudian Imam Abu Dawud 279, Imam At-Tirmizi 275 atau 279 terbalik saya tadi, kemudian Imam An-Nasa'i 313 dan Ibnu Majah dan kitab-kitab hadis lainnya. Musnad Ishaq bin Rahowi, Musannab Ibn Abi Syaibah, Musannab Musnad Ad-Darimi, Sunan Sa'id bin Mansur, yang dulu Imam Syafi'i menyatakan secara teoritis dan terbukti bahwa yang dikumpulkan Ahmad yang mengumpulkan sebagian besar, tapi tetap ada pada orang yang seangkatannya yang menyempurnakan, sehingga tidak satu pun sunnah yang hilang daripada kaum muslimin dan muslimat. Karena waktu yang membatasi, kita cukup sampai di sini. Nanti Imam Syafi'i akan melanjut, wa hakadza lisanul arab inda khassatiha. Demikian pula dengan bahasa Arab menurut orang-orang khusus, ya, yang menguasainya, wa ammatiha, dan orang-orang umum, la yazabu minhu syai'un 'alaiha, tak satu pun yang luput dari seluruh orang Arab. Dari seluruh orang Arab, tapi dari sebagian tidak. Oleh sebab itu tak boleh keluar memahami Al-Quran dan hadis dari bahasa Arab. Karena kalau keluar nanti banyak pengertian yang akan bercanggah dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barangkali sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu pada kesempatan yang akan datang. Dan alhamdulillah majlis kita tidak ada tanya jawabnya karena semua langsung paham. Iya, alhamdulillah semua langsung paham. Ya, sampai di situ dulu. Jazakumullahu khairan wa rahimakumullah wa yatubu alaina wa alaikum jami'an wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.